Salahkah aku mencintaimu, memilikimu, menyayangimu? Jangan paksakan kita untuk selalu bersama. Jangan paksakan kita untuk selalu salahkah aku mencintaimu, memilikimu, menyayangimu? Bila kita harus biarkan ini semua berakhir, sudah, cinta memang tak harus miliki. Jangan paksakan kita untuk selalu bersama. Jangan paksakan kita untuk selalu mencinta. Bila kita harus berpisah, biarkan ini semua berakhir, sudah, cinta memang tak harus miliki. Ya. Bila kita harus berpisah, sudah, biarkan ini semua berakhir, sudah, cinta memang tak harus miliki. Bila kita harus berpisah, sudah, biarkan ini semua berakhir, sudah, cinta memang